Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi at-tahirin, wa ashabihi al-akramin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini, amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-11 dari bulan Rabi'inil Awal 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 7 November 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Syekhina Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Ubaid ibn Abdillah ibn Sulaiman Al-Jabir Al-Hamdani Hafizahullah War'ah, ketika beliau mensyarah Thalathatul Usul dan beliau beri judul dengan Ittihaful Uqul Bisharhi Thalathati Al-Usul. Ikhwati fillah yarhamakumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada matan yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi alaihi rahmatullah, ketika beliau menukilkan firman Allah jalla jalaluhu wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Kata Allah jalla jalaluhu inna rabbakum Allah, sesungguhnya rabb kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yang khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, selama 6 hari. Telah kita jelaskan tafsir yang disampaikan oleh Syekhuna Ubaid ibn Abdillah al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah berkaitan dengan ayat ini. Dan beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah dengan firman Allah jalla jalaluhu yang lainnya yang ada di dalam surah Fussilat ayat ke-9 sampai ke-12 yang menunjukkan sebuah faedah kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi 6 hari tersebut menjadi 3. 2 hari untuk menciptakan bumi 7 lapis, 2 hari yang berikutnya untuk menciptakan as-sama langit, begitu pula 7 lapis. Dan 2 hari yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang ada di dalam muka bumi ini. Dalam surah Fussilat ayat ke-9 sampai ke-12 dijelaskan tahapan-tahapan atau perincian-perincian tersebut. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah 6 hari menciptakan langit, bumi dan apa yang ada di dalam langit dan bumi tersebut, langit dan bumi seisinya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala istawa alal arsh, bersemayam di atas arshnya. Telah disebutkan pula oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah bahwasanya istiwa ini memiliki 3 makna. Yang pertama adalah al-istiwa memiliki ala wartafa'a, ketika Allah subhanahu wa ta'ala naik ke atas arshnya subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang kedua adalah al-qasdu, ay qasada ilaiha wa amada ilaiha. Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atasnya. Allah subhanahu wa ta'ala menuju arsh tersebut setelah 6 hari menciptakan langit, bumi dan seisinya. Begitulah pula makna yang ketiga yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah adalah al-istiqrar, ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar beristiqrar, berada tetap di atas arsy-Nya. Dan sampai terakhir dari apa yang telah kita bacakan dari syarah beliau adalah makna yang ketiga ini, al-istiqrar. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekhuna Hafidhahullah Wara'a ketika membahas al-istiwa. Adapun makna kelanjutan dari ayat ini bi'idznillahi ta'ala akan ditafsir satu persatu oleh beliau Hafidhahullah Wara'a. Berkata beliau Hafidhahullah Wara'a, wa hal hiya dzatiyah am fi'liyah? Apakah istiwa'nya Allah, naiknya Allah Subhanahu wa ta'ala ke arsy-Nya, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya merupakan sifat dzatiyah ataukah fi'liyah? Telah kita singgung pada pertemuan yang terakhir bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifatun fi'liyatun dan yang kedua adalah sifatun dzatiyatun. Adapun sifatun dzatiyah maknanya adalah as-sifatul lati la ta'alluqu biha bil masyiah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kaitannya dengan masyiah. Tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kapan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk naik ataukah untuk turun, berarti itu bukan pada sifat dzatiyah. Seperti misalkan sifat dzatiyah adalah wajah Allah jalla jalaluh. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Atau wajabaka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini wajah Allah adalah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan al-masyiah, tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang kedua yang namanya fi'liyatun, sifatun fi'liyatun berkaitan erat dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti inzal ketika Allah jalla wa ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ini maknanya adalah fi'liyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah turun, turun, Allah tidak turun maka tidak turun. Begitu pula ketika Allah jalla jalaluh naik ke atas arsy-Nya. Ini merupakan sifatun fi'liyatun. Dijawab oleh beliau, fi'liyatun. Ini adalah sifat fi'liyah, li'annahu qal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tsummastawa. Yani khalaqas samawati wal ard. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, tsummastawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala naik ke atas arsy-Nya. Fahiya sifatun fi'liyatun. Maka ketika Allah jalla wa ala selesai menciptakan langit dan bumi, begitu pula seisinya, Allah naik. Nah, ketika Allah naik ke atas arsy-Nya ini menunjukkan ini adalah kehendak murni dari Allah jalla wa ala yang merupakan makna dari sifatun fi'liyah. Hadha huwa ad-dalil ats-tsani. Inilah dalil kedua, inilah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kedua yang telah beliau simpulkan pada tafsir ayat ini Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya tersebut Al-A'raf ayat yang ke-54, maka disebutkan oleh Syekhuna Hafidhahullah Wara'a ada beberapa tanda-tanda kebesaran ayat min ayatillahi jalla wa ala. Tanda kebesaran Allah yang pertama adalah menciptakan langit dan bumi seperti yang telah kita baca al-awwal. Begitu pula ats-tsani, ketika Allah Subhanahu wa taala naik ke atas arsy-Nya menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun ats-tsalits, dalil ketiga, ayat ketiga, tanda kebesaran yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia ini adalah yughsyil lailan nahar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup langit atau menutup siang hari dengan malam hari, begitu pula menutup malam hari dengan siang hari. Ini kesimpulannya. Ini juga kemahabesaran, kemahamampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki satu zat pun selain Allahu jalla wa ala. Dijelaskan oleh beliau, wa fi ayatin ukhra, dan di dalam ayat yang lainnya, tulijul laila fin nahari wa tuliju an-nahara fil lail. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke siang dan siang ke malam, yakni digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam menjadi siang, siang menjadi malam. Dijelaskan oleh beliau Hafizahullah wa ra'ah, al-lailu yaghsha an-nahara fatasiru ad-dunya mudhlimatun. Ketika malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala menutup siang hari. Maka langit dunia menjadi mudhlimatun. Langit dunia menjadi gelap. Begitu pula wan-naharu, ketika siang hari, yaghsha al-lail, Allah Subhanahu wa taala menutup malam hari. Fatasira ad-dunya muniratan. Maka dunia Allah Subhanahu wa taala, langit ini menjadi terang benderang ketika Allah menutup malam harinya. Hadzat dalilu ats-tsalits. Maka ini tanda kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, yang termaktub dan tercantum pada ayat Al-A'raf atau surah Al-A'raf ayat ke-54. Karena tidak ada yang bisa sama sekali menggantikan malam dengan siang, siang dengan malam, mengatur terbenamnya matahari, terbitnya matahari, kecuali zat Allahu Jalla wa'ala. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah yang diwariskan dari Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan keyakinan sebagian mubtadi'ah, terkhusus kaum syiah rafidah, yang mengatakan bahwasanya salah seorang dari imam min a'immatihim, dari imam-imam mereka, wali-wali mereka, ikut mengatur urusan al-alamin, ikut mengatur urusan alam semesta. Jadi izin dari wali fulan, izin dari imam allan, sehingga matahari bisa terbit, sehingga matahari bisa terbenam. Ainu syirk inda ar-rafidah wal-iyadu billah. Ahlu sunnati wal jamaah menetapkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, matahari terbit, matahari terbenam, kecuali satu-satunya zat Allahu Azza wa Jal. Rabi' dalil yang keempat, tanda kebesaran yang keempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala nukilkan di dalam ayat ini, surah Al-A'raf ayat ke-54, yatlubuhu hasithan, ay sari'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggantikan siang menjadi malam, malam menjadi malam tersebut dengan waktu yang singkat. Kullu wahidin yatlubul akhar. Masing-masingnya mengganti posisi yang lainnya, siang menggantikan posisi malam, malam menggantikan posisi siang. Falailu la yudrikun nahar. Maka yang namanya malam hari tidak akan pernah bertemu dengan siang hari. Wan naharu la yudrikul lail. Begitu pula siang hari tidak akan pernah bertemu malam hari. Digantikan dengan singkat, digantikan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kebesaran yang dimiliki oleh Allahu Jalla wa Ala, Al-Qadiru ala kulli syai', yang maha mampu untuk mengerjakan dan mengatur segala sesuatu apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan inginkan. Kemudian kata beliau, wad dalilul khamis, adapun dalil yang kelima, tanda kebesaran Allah yang kelima, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Asyams, matahari, al qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang yang ada di atas langit, musakhkharatin bi amrihi, tunduk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Arafna. Kemudian kata beliau, ba'dhal hikami minasyamsi wal qamar. Kita telah bahas secara global hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, afwan, menciptakan asyams, menciptakan matahari dan al-qamar dan bulan. Penciptaan matahari dan bulan telah kita sebutkan hikmah-hikmahnya pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Bagaimana siang hari Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk seorang mencari ma'isyahnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam hari yang adanya al-qamar di situ, bulan di situ. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk tempat peristirahatan seorang hamba. Lakin akan tetapi kata beliau, an-nujuma li ayyi syai'in khalaqaha Allah. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang tersebut? Alamatun yuhtada biha. Ada tiga tujuan penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengannya bintang-bintang di atas langit. Tujuan yang pertama, alamatun yuhtada biha. Kenapa Allah menciptakan bintang-bintang di atas langit? Sebagai tanda yang dengannya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, seorang mukmin bisa menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai petunjuk. Ini mungkin ma'ruf di sisi para nelayan yang memang mereka benar-benar menjadikan bintang tersebut sebagai arah tujuan mereka. Kalau kita yang berada di darat atau mungkin tidak bersinggungan langsung dengan laut atau yang semisalnya, maka akan sulit mendapatkan hikmah yang pertama ini. Tapi sebagian saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita yang memang hari-harinya berada di laut, maka akan bisa mengambil faedah yang sangat besar dari hikmah pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan an-nujum, menciptakan bintang-bintang di atas langit sebagai petunjuk bagi mereka. Yang kedua, wazinatun lis sama. Tujuan Allah menciptakan bintang-bintang adalah untuk menghiasi langit-langit yang ada. Oleh karenanya sering kita dengarkan dari hamba Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, bahkan kufar, mengakui bahwa langit yang bertaburan bintang-bintang adalah bintang-bintang yang sangat indah. Karena itu tujuan penciptaan yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang tersebut, an-nujum zinatun lis-sama, untuk menghiasi langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang ketiga, warujuman lisyayatin, untuk menyerang syaitan-syaitan yang biasanya mencuri pendengaran ke atas langit. Jadi tujuan ketiga adalah untuk menjadi senjata bagi Allah Subhanahu wa taala menyerang para syaitan, iblis la'natullahi alaihim. Ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang kita ketahui, paranormal ataukah dukun atau yang semisalnya, bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa mereka mengetahui ilmu ghaib, terkadang mereka mengeluarkan sebuah statement, sebuah pernyataan, sebuah kesimpulan yang ada unsur kebenarannya sedikit. Karena memang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-kuhan, para dukun tersebut, paranormal dan yang semisal mereka, memang bisa mencuri pendengaran atau khabar-khabar dari atas langit. Siapa yang bertugas untuk mencuri khabar dari atas langit tersebut? Para syaitan. Karena hakikatnya al-kuhan, para dukun, paranormal dan yang semisal mereka, hakikatnya adalah ubbadus syayati. Mereka itu para penyembah syaitan. Ini harus kita yakini, karena memang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya kita sangat diwanti-wanti, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tahzir, peringatan yang sangat keras berkaitan dengan perginya seorang ke dukun, perginya seorang ke paranormal atau yang semisalnya. Ini bisa membatalkan keislaman yang ada pada dirinya. Bahkan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya 40 hari 40 malam tidak diterima satupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 40 tahun salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya urusan perdukunan ini, syirikan ainu syirik. Bahkan bukan hanya sekedar syirik asghar, syirkul akbar yang paling dibenci, paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah ubadus syayatin, ubadul iblis, para penyembah syaitan, para penyembah iblis. Salah satu faedah yang bisa mereka dapatkan adalah dengan syaitan itu berusaha langit mencuri khabar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mazala yatakallam, dan ini masuk kepada akidah dari ahli sunnati wal jamaah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbicara sesuai dengan kehendak Allah jalla jalaluh. Allah berbicara di atas langit kepada para malaikatnya, masih berbicara Allah Subhanahu wa taala, tidak diam. Dan Allah diam dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikatnya Allah yatakallam bima syaa, sesuai dengan kehendak Allah jalla wa ala. Maka syaitan yang naik ke atas langit, iblis yang naik ke atas langit, berusaha untuk mencuri khabarus sama, khabar-khabar yang ada di atas langit tersebut. Ketika mereka mendapatkan satu khabar, diberikan kepada para penyembahnya, diberikan kepada paranormal, kepada para dukun dan yang seterusnya. Maka dukun-dukun tersebut, paranormal-paranormal tersebut menyampaikan hal itu kepada orang-orang yang datang kepada mereka, al-musyrikun, orang-orang yang telah berbuat kesyirikan wal'iyadzu billah. Akhirnya orang-orang tersebut menganggap, oh iya ternyata benar, ternyata benar, ternyata yang disampaikan oleh dukun tersebut, ternyata yang disampaikan oleh paranormal tersebut dari perkara-perkara ghaibiyah yang tidak diketahui oleh seorang manusia, benar. Diisyaratkan oleh Nabi SAW satu kebenaran, tapi diselimuti oleh 1000 kedustaan. Tapi yang namanya manusia sudah terkena waswas syaitan, sudah terkena jebakan syaitan, 1000 kedustaan tertutup di hadapan matanya. Yang dia lihat adalah satu kebaikan, satu kebenaran, satu al-haq yang ada di sisi paranormal tersebut, yang ada di sisi dukun tersebut. Oh iya benar kok, dukun ini tahu ilmu gaib. Oh iya benar kok, paranormal ini tahu perkara gaib. Wal'iyadzu billah. 1000 kedustaan yang ada di hadapannya seakan-akan tidak dia ketahui, padahal dia tahu kalau dia mau jujur. Ikhwati fillah yarhamakumullah, oleh karenanya hikmah yang ketiga, tujuan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang adalah untuk menyerang syaitan, melempari syaitan yang berusaha untuk mencuri khabarus sama, kabar-kabar dari atas langit. Sebahagian para immah Sebagian para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya ketika seorang melihat meteor, bintang jatuh, itulah ketika malaikat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tugas untuk syaitan itu dilempar. Dilempar karena sudah mencuri, berusaha mencuri khabar dari atas langit. Tapi ini khilaf, perselisihan di kalangan para a'immatus salaf. Walhasil, yang kita sampai kepada kesimpulannya adalah salah satu tujuan penciptaan bintang-bintang untuk menyerang mereka para syaitan yang berusaha mencuri khabarus sama, kabar-kabar yang ada di atas langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, kemudian penukilan dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tersebut, wal amr, urusan, semua urusan yang ada di muka bumi ini adalah berada di tangan Allah Jalla wa ala. Dilanjutkan atau disebutkan oleh Asy-Syaikh Ubayd bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, lahul khalqu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua, la yusyarikuhu fihi ahadun wa huwal maliku lahu. Tidak ada satu zat pun, tidak ada satu makhluk pun yang mendampingi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan hal-hal tersebut. 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan apa yang berada di dalamnya. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Huwal maliku lahu. Allah Subhanahu wa taala menguasai, yang memiliki ciptaan-ciptaannya tersebut. Walahul amru, dan Allah Subhanahu wa taala menguasai, menjadi sultan, penguasa terbesar atas apa yang telah diciptakannya Subhanahu wa taala, qadran wa syar'an, secara takdir dan secara syar'i. Al-amrul qadari wal amru asy-syar'i. Al-amru al-qadari, al-amr asy-syar'i. Akan disebutkan dua maknanya oleh beliau hafizahullahu wara'ah. Yang pertama, fal amru asy-syar'i. Jadi ala lahul khalq wal amr. Amr ini dibagi menjadi dua. Yang pertama al-qadari, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah asy-syar'i. Akan disebutkan secara global oleh beliau. Fal amru asy-syar'i, adapun al-amr secara syar'i, huwa at-taklifu war risalat. Yaitu beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan, taklifiyah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk-makhluknya, kepada manusia, kepada jin, war risalat, dan risalah-risalah dari Allah, wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua milik Allah Jalla wa ala. Artinya apa? Manusia, jin, yang mereka mendapatkan beban taklif, wajib bagi mereka memiliki yang namanya arkanul Islam, wajib bagi mereka mengikrarkan yang namanya arkanul iman. Ini untuk manusia dan jin. Ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingan bagi Allah Jalla wa ala, tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan membebankan, mentaklif syariat-syariat tersebut kepada manusia dan jin. Begitu pula pada ar-risalat, wahyu-wahyu, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah ada tentara-tentara Allah, malaikat-malaikat Allah Jalla wa ala, seperti malaikat Jibril yang al-amin, seorang yang atau malaikat yang amanah, yang benar-benar akan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kirimkan risalah ini kepada Muhammad, dikirimkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Kirimkan risalah ini kepada Musa, Isa, dikirimkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah azza wajalla. Ini namanya al-amr asy-syar'i. Artinya hal-hal tersebut, beban taklifiyah, perkara-perkara yang menjadi beban syariat pada seorang manusia, begitu pula bangsa manusia dan bangsa jin, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-amrul qadari, adapun yang kedua, al-amr al-qadari qada'uhu wa qadaruhu fil kaun. Takdir-takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di muka bumi ini. Secara umum, secara menyeluruh, apapun yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, apakah takdir tersebut baik ataukah takdir tersebut jelek, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan itu semua. Maka kita harus beriman dengan semua takdir yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk keimanan yang keenam yang ada, yang harus ada pada seorang mukmin. Al-imanu bil qada wal qadar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang baik, kita imani. itu berasal dari Allah. Ketika Allah suatu saat mentakdirkan perkara-perkara yang jelek untuk kita, maka itu kita imani berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya harus kita imani berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala, wahdah satu-satunya. Qauluhu jalla dzikruhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakallahu rabbul alamin. Di akhir ayatnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya, Allah menciptakan langit, bumi, kemudian Allah naik ke atas arsy-Nya, kemudian Allah yang menggantikan malam dengan siang, siang dengan malam. Allah Subhanahu wa taala pula yang menciptakan asy-syams wal qamar wan nujum, matahari, bulan dan bintang. Musakharatin bi amri, semuanya itu tunduk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayatnya Allah berfirman, tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin ditafsirkan oleh syekhuna hafizahullah wa ra'ah, athna ala nafsihi subhanahu wa ta'ala bihadihil jumlah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji zatnya yang mulia dengan kalimat ini, tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Ketika seorang manusia memuji dirinya, ini adalah sesuatu yang sangat tercela. Begitu pula ketika seorang manusia mengharapkan pujian dari orang lain, ini pun hal yang sangat tercela, masuk ke dalam perkara riya. Akan tetapi beda perkaranya ketika Allah Subhanahu wa taala yang memuji dirinya sendiri. Walahul kibriya, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memiliki sifatul kibr, sifat sombong. Dan ini adalah sifat khusus yang dimiliki oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan sifatul kibr akan berkaitan erat dengan pujian-pujian kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya sendiri, berhak. Karena memang Allah memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kita semua milik Allah Jalla wa ala. Kita semua titipan Allah Jalla wa ala. Apa yang kita banggakan dari perkara-perkara duniawi, semuanya milik Allah. Kapan Allah mau ambil, sangat bisa untuk diambil kapanpun oleh Allah Jalla wa ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri sesuai dengan zat-Nya yang maha sempurna, berbeda dengan seorang manusia yang tidak layak untuk mendapatkan pujian. Bahkan ketika ada seorang sahabat memuji sahabat yang lainnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya. Maka sahabat yang pertama memuji sahabat yang kedua di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal kita semua sepakat bahwasanya seorang sahabat adalah ahlul jannah, penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang mungkiri hal ini kecuali dari kalangan ahlul bid'ah wa dhalal. Ahlul jannah yang pantas untuk mendapatkan pujian, yang banyak kebaikan-kebaikannya, yang banyak keutamaan-keutamaannya. Akan tetapi ketika sahabat yang pertama memuji sahabat yang kedua di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Qata'ta unuqa sahibik. Sungguh engkau telah membelah, atau sungguh engkau telah menyembelih leher saudaramu sendiri, membunuh saudaramu sendiri. Kenapa? Karena memang pujian itu bisa menghanyutkan seseorang, pujian itu bisa membinasakan seseorang. Maka tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia tempatnya khilaf, tempatnya lupa, tempatnya segala macam kekurangan. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dengan segala bentuk kelemahan yang ada. Jadi tidak pantas untuk dipuji. Berbeda dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahlus sunnati wal jamaah dalam perkara asma wa sifat, dalam babul asma wa sifat, menetapkan apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha sempurna. Allah berhak memiliki as-saqa. Allah berhak memiliki al-wajah. Allah berhak beristiwa di atas arsy-Nya. Allah berhak berada di atas langit. Dan yang seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki segala macam makhluk-makhluknya. Dan tidak bisa diambil kesimpulan prematur bahwa ahlus sunnah menetapkan wajah bagi Allah, menetapkan al-yad bagi Allah, menetapkan as-saq bagi Allah, dan sifat-sifat yang lainnya, berarti ahlus sunnah adalah mumathilah, musyabbihah, menyerupai Allah dengan makhluknya. Bahkan ahlus sunnah adalah kelompok terdepan yang menyuarakan perbedaan, al-farqu bainal khaliqi wal makhluk. Perbedaan yang sangat-sangat jauh, tidak bisa dibandingkan, antara al-khaliq dengan al-makhluk. Dari sifat ini saja pujian Allah berhak untuk dipuji, manusia enggak berhak. Ini menunjukkan apa? Al-farqu bainal khaliqi wal makhluq farqun bainun. Dengan bahasa para a'immatus salaf kita, perbedaan yang sangat jauh antara al-khaliq dengan al-makhluq, enggak bisa disamakan. Menunjukkan al-khaliq adalah zat yang sangat-sangat sempurna, sementara makhluk atau makhlukat secara umum adalah makhluk-makhluk yang sangat tidak sempurna. Bagaimana mau disamakan antara al-makhluk dengan al-khaliq wal-iyadzu billah? Berarti itu tuduhan dusta, kesimpulan terlalu dini ketika mereka menyematkan tuduhan tersebut kepada ahlus sunnati wal jamaah. Ikhwati fillah yara'akumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sangat berhak untuk mendapatkan segala macam pujian. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan pujiannya dalam bentuk tabarak. Dijelaskan oleh beliau, wal barakatu, makna al barakah fil lughah dari sisi bahasa, az-ziyadatu, sesuatu yang bertambah. Ziyadatu syai'i wa nama'uhu, ketika sesuatu bertambah kebaikannya dan berkembang. Jadi tidak hanya di situ kebaikannya, tidak hanya satu, tapi bertambah terus. Satu kebaikan menjadi kebaikan yang kedua menjadi ketiga, keempat, terus berkembang. Ini namanya barokah. Ini namanya al-barokah dari sisi bahasa al-lughawi. Tabarakallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha berkah. Kebaikan-kebaikan, kesempurnaan-kesempurnaan, kemuliaan-kemuliaan Allah Jalla wa'ala tidak bisa terbatas, selalu bertambah. Kemuliaan demi kemuliaan, keagungan demi keagungan, kesempurnaan demi kesempurnaan. Kamalun subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Hazal kamal kulluhu min jami'il wujuh. Segala bentuk kesempurnaan ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi manapun. Dari sisi manapun kesempurnaan ada di sisi Allah jalla wa'ala. Wahadihil kalimah. Dan kalimat ini tabarak. Yani tabaraka berasal dari kata baraka, la ta'ti illa bilafdil madhi. Kemudian beliau memberikan sebuah kaidah al-lughawiyah bahwasanya lafaz tabarak tidak akan bisa disandingkan kecuali dengan lafaz yang memiliki bentuk madhi. Tabarakallah, tabarak. Wala tusta'mal, dan tidak bisa pula digunakan. Ini faedah yang kedua. Jadi faedah yang pertama yang berkaitan dengan bahasa Arab, faedah lughawiyah, tabarak ini tidak mungkin diucapkan kecuali dengan lafadz al-madi. Lafadz al-madi yang telah lampau. Kemudian kaidah yang kedua, la tusta'mal. Tidak bisa digunakan lafadz tabarak ini illa fi haqqillahi azza wa jal. Kecuali disandingkan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallah. Tabaraka ar-Rahman. Tabaraka ar-Rahim. Dan yang seterusnya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Hanya khusus untuk zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Karena zat Allah jalla wa'ala, satu kemuliaan akan terus berkembang, akan terus bertambah dengan kemuliaan-kemuliaan yang berikutnya. Sehingga manusia tidak boleh disebutkan dengan tabarak fulanun, maha suci si fulan. Tabarak waliyu fulanin, maha suci wali fulan. Tabarak imam fulan, maha suci imam fulan, atau guru fulan, atau yang semisalnya. Ini pujian tidak bisa disematkan kecuali dengan menyandingkan nama Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Ini khusus bagi zat Allah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kemudian kata beliau, wahal yud'a bil barakati lil insani. Apakah boleh seorang manusia mendapatkan doa keberkahan dari orang lain? Wa kaifa dzalik, dan bagaimana caranya? Jadi kesimpulan yang sudah beliau sampaikan, faedah yang sudah beliau sampaikan bahwa lafaz tabarak yang menunjukkan fi'il madhi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan bisa dirubah. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Segala macam apapun apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi zat Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu apapun. Jadi tidak benar Allah memiliki 1000 hal yang tidak bisa dilakukan. Mustahil. 1000 hal tersebut sangat-sangat bisa dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah jalla wa'ala. Bisa, bisa bagi Allah azza wa jalla. Mudah. Kun fayakun. Tapi permasalahannya apakah Allah mau ataukah tidak. Maka di sini pembahasannya al-iradah. Min indillahi subhanahu. Apakah Allah ingin Apakah Allah mau? Apakah Allah berkehendak untuk menciptakan satu zat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bicara kudrahnya, mampu atau tidaknya, sangat mampu. Bukan tidak mampu, sangat mampu. Ini kesesatan sebahagian dai yang menyuarakan Islam dengan cara yang keluar dari jalur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, banyak berdebat, banyak berdiskusi, banyak berjidal, yang wal'iyadzubillah itu adalah satu jalan yang jarang ditelusuri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mencela orang-orang yang suka berjidal, suka berdiskusi. Lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin syurga bagi orang yang tidak mau untuk berjidal walaupun dia berada di atas al-haq, walau kana muhiqqan, tapi dia menahan dirinya untuk tidak berdebat, tidak berjidal, mendapatkan keutamaan yang besar dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillahi ra'akumullah, apakah seorang manusia boleh mendapatkan doa keberkahan? Kalau disifati tabarokan nas, tabaroka fulan dan yang seterusnya, enggak boleh. Karena itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci si fulan, maha suci si a. La. Ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah manusia boleh mendapatkan keberkahan? Semoga Allah memberkahi dirimu, semoga. Karena ini doa. Dan ini yang harus kita bedakan ikhwati fillah yarhamakumullah, yang berkaitan dengan lafaz-lafaz bahasa Arab yang mengandung doa dan yang mengandung khabar. Contoh kecilnya ketika kita menyampaikan nama salah satu dari seorang sahabat dengan menyandingkan radhiyallahu taala anhu ardhah. Deretan para sahabat kita berikan dengan radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ini bukan bentuk doa. Ini bentuk khabar. Dibedakan antara ad-du'a dengan al-khabar. Karena ketika kita menyebutkan satu nama, misalkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maksudnya bukan doa. Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Aisyah, meridai beliau ummul mukminin. Enggak usah mendapatkan doa. Aisyah sudah ahlul jannah, sudah pasti mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita menyebutkan radhiyallahu taala anha? Min babil ikhbar, menyampaikan. Aisyah radhiyallahu taala anha maknanya Aisyah yang telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya lafaz-lafaz semacam ini bisa meluruskan keyakinan mereka, orang-orang Rafidah yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq seorang yang murtad. Ketika Ahlu Sunnah mengatakan di karya-karya ilmiah mereka, A'immatus Salaf, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, itu maknanya al-ikhbar. Abu Bakar yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di ayat-ayat Allah Jalla wa ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Khabar, bukan doa. Ini bentuk khabar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan informasi, ini loh para sahabah yang telah Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan doa, semoga mereka mendapatkan ridha. Untuk apa doa? Mereka sudah pasti mendapatkan keridhaan-keridhaan Allah, rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang manusia boleh tidak mendapatkan doa keberkahan? Jawabannya kata beliau, ad-du'a'u bil barakati lil insani jaizun. Ketika seorang berdoa keberkahan untuk manusia yang lainnya, sesama manusia, si fulan kepada si Alan, si A kepada si B, jaiz, boleh. Wal kaifiyah, adapun tata caranya hakada, seperti ini. Barakallahu lak, semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga doa. Bukan khabar, semoga. Barakallahu lak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dirimu. Au baraka alaik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi atas kehidupanmu. Wahadal amru mubarak, dan ini adalah perkara agar seorang memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya ya insyaallah taala kita akan mengkhatamkan bab ini dari apa yang beliau syarah. Beliau akan menyampaikan lafaz yang tersebar di tengah-tengah bangsa Arab, tujuannya baik, akan tetapi lafaz yang digunakan sesuatu yang keliru, bukan dengan apa yang telah diajarkan oleh beliau tadi, barakallahu lak wa baraka alaik, akan tetapi dengan lafaz yang keliru yang tidak sesuai dengan bahasa Arab, bahkan maknanya sangat berbanding jauh dengan apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Setelah adzanul isya berkumandang akan kita lanjutkan apa yang dibahas oleh syekhuna hafizahullah wa ra'ah, fal muadzin yuadzin. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh syekhuna hafizahullah wa ra'a, wal lafdhatu asy-syai'atu baina 'ammatin nas. wa hiya mabrukun ala fulanin kada khati'atun. Adapun lafaz-lafaz yang tersebar di tengah-tengah manusia, maksudnya ini di tengah-tengah bangsa Arab, wa hiya lafaz mabrukun ala fulan, mabruk, mabruk, mabruk. Ini kalau sebagian ikhwah yang mungkin pernah berada di negara Arab, apakah itu Arab Saudi atau Yaman dan yang semisalnya, akan mendapati lafaz-lafaz yang seperti ini. Mabruk ala fulan, mabruk ala fulan, bahkan ini sangat masyhur di tengah-tengah mereka, mendoakan orang lain untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata beliau, lafaz yang seperti ini khati'atun, lafaznya keliru. Wa mukhalafatun lil isti'mali sahih lughatan, dan menyelisihi cara yang benar dalam berbahasa Arab. Fa mabrukun, karena makna mabruk fi'luha baraka. Mabruk itu berasal dari kata baraka. Amma mubarakun fa fi'luha baraka. Jadi perbedaan hanya alif. Baraka, ba, ra dan kaf. Adapun mubarak, atau barakallahu lak, baraka alaik, atau barakallahu fik, itu berasal dari fi'il baraka, ba alif, ra kaf. Fala tastamilu mabrukan, istamilu mubarakan. Maka janganlah kita menggunakan mabruk, tapi gunakanlah lafaz mubarak. Amma fi'il mabruk fahuwa baraka. Baraka ini maknanya apa? Baraka yang akhirnya mabruk jadinya. Baraka itu maknanya adalah berlututnya seekor unta. Menderumnya seekor unta. Jauh. Didoakan orang mabruk ala fulan, mabruk alaik, mabruk alaik, mabruk ala najahik, mabruk. Berarti dia doakan agar orang tersebut bisa seperti unta, bisa berlutut seperti unta. Jauh, bukan doa kebaikan akhirnya, ejekan. Tapi disampaikan atau dijelaskan oleh beliau, wal ammah, orang-orang awam dari bangsa Arab mengucapkan doa ini, melafadzkan doa ini, la yuriduna biqaulihi, mereka hakikatnya tidak menginginkan mabruk alaik ay burika alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau seperti unta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau seperti berlututnya seekor unta. Bukan itu maksud mereka, maksud mereka baik. Maka ini juga sebuah kaidah ikhwati fillah ya rahakumullah. Wa kam mim muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan. Bangsa Arab awam ingin menyampaikan kebaikan, burik, mabruk dan yang seterusnya, agar mereka mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Tapi dilihat dari sisi bahasa Arab yang sahih, ternyata maknanya jauh keliru, jauh berbeda. Mabruk alaik, mabruk ala fulan, dan yang semisalnya, maknanya adalah menjadikan orang tersebut seperti unta wal iyadhu billah. Lakin kata beliau, akhta'a fit ta'bir, mereka hanya salah ucap. Maksud mereka baik, tapi cara mereka yang keliru atau salah. Fahum yuriduna du'a lahu bil barakah. Karena Syekh tahu bahwa mereka menginginkan orang-orang awam di tengah-tengah bangsa Arab menyampaikan mabruk alaih, mabruk alaik. Tujuan mereka adalah mendoakan keberkahan. La yuriduna du'a alaihi bil buruk. Maka orang tersebut atau awam-awam tersebut tidak menginginkan agar orang tersebut bisa berlutut seperti berlututnya unta, tersungkur ke tanah, jatuh ke tanah. Tidak demikian ini dimaksudkan. Akan tetapi mereka keliru dalam pelafatan bahasa Arab yang sahihah. La yuriduna hadza abadan, bukan ini yang mereka inginkan. Lakin at-ta'bir khata'un, ta'bir, ungkapan yang mereka sampaikan adalah keliru. Fayuqal, maka ucapan yang benar adalah barakallahu alaika wa hadza alaihi mubarak. Ini makna yang benar. Baraka alaika dengan alif setelah ba dan mubarak. Lafaz-lafaz yang benar. An-najahu mubarak. Kelulusanmu semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Az-zawaju mubarak insyaallah. Pernikahanmu semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amma az-zawaju mabruk. Doanya baik, semoga pernikahanmu mabruk, diberkahi. Tapi hakikatnya bahasa Arabnya keliru maknanya. Az-zawaju mabruk artinya semoga pernikahanmu tersungkur ke tanah seperti berlututnya seekor unta wal iyadhu billah. Wan najahu mabruk pun demikian. Fakhata'un lima qaddamna. Maka ini ungkapan-ungkapan yang keliru seperti apa yang telah kita jelaskan. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil, orang Arab saja bisa salah dari ucapan bahasa Arab. Orang Arab, apalagi kita, ajam. Bahasa Arab itu memang perlu belajar yang sangat serius. Jadi gak bisa kita belajar bahasa Arab setengah-setengah. Orang Arab saja yang lahirnya, istilahnya kalau bahasa zaman sekarang, bayinya aja sudah berbahasa Arab, nangisnya itu sudah bahasa Arab. Keliru ketika mengucapkan doa mabruk alaik, apalagi kita. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, ini motivasi untuk kita, tasyji, ayo belajar bahasa Arab yang sahih. Agar tapi jangan minder, oh orang Arab saja bisa salah, apalagi kita. Jangan, harus pede, harus percaya diri, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menguasai bahasa Arab, karena ini bahasanya Al-Qur'an, bahasanya Ahlul Jannah. Keutamaan-keutamaan bahasa Arab terlalu banyak untuk kita sebutkan satu persatu di sini. Yang penting semangat, al-hirs 'ala talab, semangat untuk belajar bahasa Arab. Itu yang bisa kita ambil kesimpulannya. Kemudian terakhir beliau menyampaikan Rabbul Alamin. Rabb al-alamin, Rabbnya semesta alam, Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala fala yakhruj an rububiyyatihi syai'un min khalqihi, tidak ada yang keluar, tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala satu makhluk pun. Rabbu al alamin, sang pemilik semesta alam. Jadi apapun yang ada di semesta alam ini semuanya, seluruhnya tanpa terkecuali adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbu al alamin. Walhamdulillah ikhwati fillah yarhamakumullah, kita telah selesai dari bab yang disebutkan oleh al-musannif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah, yang biidznillahi taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru atau matan yang baru yang disebutkan oleh al-imam al-musannif alaihi rahmatullah, war-rabbu huwal ma'bud, makna dari rabb adalah satu zat yang berhak untuk disembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum ila akhiril ayah, akan beliau nukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki makna bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dengan alasan-alasan yang ada di dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21 sampai ke-22 yang insyaallah akan dinukilkan satu persatu oleh beliau dan disyarah, begitu pula ditafsir satu persatu ayat per ayat oleh beliau hafizahullahu wa ra'ah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini ikhwati fillah yarhamakumullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.